السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، kita akan bahas satu masalah yang sangat penting, yaitu as-sawarif anil haq, berbagai macam penyebab-penyebab seseorang menyimpang dari kebenaran, khususnya antum di negeri yang justru mayoritasnya kaum musyrikin, orang-orang yang tentunya pasti memiliki misi bagaimana supaya kaum muslimin tidak berpegang dengan keislamannya, atau paling tidak berkurang, atau paling tidak menyimpanglah sedikit, atau paling tidak bisalah dia menambah dengan berbagai macam ajaran-ajaran baru untuk mendekatkan. Itu otomatis. Maka justru di tempat seperti ini lebih penting lagi, karena sawarif anil haq lebih besar dan lebih banyak. Tarikan-tarikan kepada inhiraf, tarikan-tarikan pada penyimpangan akan lebih banyak. Karena yang namanya sawarif bisa jahiliyah, bisa kharijiyah. Sawarif, yakni penyebab-penyebab orang menyimpang, bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa dari luar. Bisa dari tengah-tengah kita sendiri, bisa dari luar kita. Yang semuanya merupakan sawarif. Qul inna billahi a'udzu billah. Memang terlalu banyak sawarif anil haq. Tetapi kita akan bahas yang penting-pentingnya. Yang pertama di antaranya adalah al-jahlu, kebodohan. Dan ini tentunya sarif anil haq yang sangat jelas. Satu penyebab seorang menyimpang dan sesat adalah kebodohan. Karena dia tidak mengerti agamanya, dia jahil, dia enggak mengerti apa hukum-hukum syariat, bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana usulnya, maka kemudian dia akan mudah terbawa dengan tarikan sekecil apapun, akan terbawa. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wal asbab al-mani'ah min qabulil haqqi kathiratun jiddan. Itu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitabnya Hidayatul Hayari fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Kata Ibnu Qayyim, sebab-sebab yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran, untuk berpegang dengan hak, penghalang-penghalangnya katsiratun jiddan, sangat banyak sekali. Faminha al-jahlu bihi. Di antaranya adalah kebodohan terhadapnya. Wa hadha sababu huwa al-ghalib ala aktsarin nufus. Dan ini merupakan sebab yang paling dominan pada jiwa-jiwa manusia. Karena manjahila syai'an 'adahu. Karena dikatakan manjahila syai'an 'adahu, itu sudah kalimat yang dipahami oleh orang-orang Arab dan selain Arab. Siapa yang tidak kenal sesuatu akan memusuhi. Manjahila syai'an 'adahu. Siapa yang bodoh tentang sesuatu mesti dia akan memusuhi. Sepertinya kita menyaksikan hampir setiap hari, setiap seorang ahli sunnah menerapkan satu sunnah dimusuhi oleh kaum muslimin yang mengaku pengikut Rasulullah. Kenapa? Mereka ramai-ramai menentang, bahkan mengatakan ajaran baru. Al-jahal, kebodohan. Mereka tidak mengerti tentang apa yang kita sedang terapkan. Mereka tidak tahu apa dalil, ayat atau hadis yang sedang kita pegang. Jahal. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza huwa sababul ghalib ala aktsarin nufus. Ini penyebab yang dominan bagi para jiwa-jiwa manusia. Karena man ajhala syai'an 'adahu wa 'ada ahlahu, karena orang yang tidak mengerti sesuatu biasanya justru memusuhi dan juga memusuhi orang-orangnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, لا تجد أحدا وقع في بدعة إلا لا نقص اتباعه للسنة علما وعملا. Tidaklah kau dapati seorang pun terjerumus dalam kebid'ahan kecuali mesti dalam keadaan dia kurang ittiba'nya terhadap sunnah secara ilmu dan amal. Sudah kita singgung tadi malam dalam tausiah, dalam nasihat kita tadi malam, bahwasanya seorang yang meninggalkan sunnah, tidak mempelajari sunnah, tidak menerapkan sunnah, maka celah-celahnya sangat banyak. Rawan dimasuki kesesatan dan penyimpangan. Rawan dimasuki kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Sehingga barakallahu fiik, kebalikannya, seorang yang mempelajari ilmu sunnah, ilman wa amalan, teorinya dan praktiknya, maka dia seakan-akan memiliki benteng yang kokoh. Setiap ada ajaran yang bid'ah sesat, akan tertolak dengan sunnah yang dipegang. Oh, itu bertentangan dengan sunnah yang kita pegang. Oh, ini ada ide baru yang cemerlang. Oh, yang ini bertentangan dengan hadis yang ini. Karena kita berpegang dengan hadis-hadis tadi dan kita menerapkan. Maka kata An-Nasa'i rahimahullah, as-sunnah husnul hasin, benteng yang kokoh. Demikian pula kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, bahwa as-sunnah, ajaran Nabi, siapa yang berpegang dengannya selamat. Al-i'tisam bi sunnati najah. Bahkan beliau mengatasnamakan para sahabat, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bi sunnati najah, bahwa orang-orang terdahulu dari para ulama yang telah lewat, mereka semua berkata, berpegang dengan sunnah selamat. I'tisam bi sunnah najah, keselamatan. Dan Imam Syafi'i sampai menulis kitab khusus dalam masalah itu dengan judul kitab I'tisam. Siapa yang berpegang dengan sunnah selamat. Kenapa? Kalau dikatakan siapa yang berpegang dengan sunnah selamat, berarti dia tidak jahil, berarti dia tidak bodoh dengan ajaran Nabi. Orang yang tidak bodoh dengan ajaran Nabi enggak bisa ditipu, tidak bisa dia ditarik ke jalan-jalan kesesatan. Kenapa? Karena dia memiliki ilmu, memiliki pemahaman tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan man farrafa fi raf'il jahli an nafsih wa mithlu hadza la yuqbal i'tidaruhu bil jahl. Maka ada seseorang yang ketika sesat kemudian beralasan, saya kan tidak tahu, saya kan tidak ngerti. Apakah yu'dzar bil jahl? Apakah dimaafkan karena dia enggak ngerti? Khonimin a'azza wa para ulama memiliki dua jawaban. Karena tergantung keadaan orangnya. Kalau orang itu berupaya mencari ilmu, belajar, kemudian dia tidak mengerti sesuatu, kemudian salah, dimaklumi. Tetapi kata Syekhul Islam rahimahullah, man harrafa, siapa yang melalaikan talabul ilmu, siapa yang tidak semangat untuk belajar, mengkaji sunnah-sunnah nabawiyah, enggak semangat untuk mengkaji al-Islam dengan dalil-dalilnya, maka ketika dia sesat menyimpang, tidak dimaklumi, tidak dimaafkan. Jamin Safwan. Abbal, yang dikafirkan oleh para ulama, awal sesatnya kenapa? Ketika didatangi oleh Hunud, orang-orang dari India, bertanya kepadanya tentang agama Islam, sampai pada pertanyaan, Sif Rabbak, gambarkan Tuhanmu kepada kami, seperti apa? Jamin Sofan gak ngerti, jahil dia, bodoh. Tetapi sayangnya dia tidak mengakui kebodohannya, atau tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Sehingga dia berpikir sendiri dan menentukan. Kemudian dia berkata, Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah di setiap sesuatu, bersama setiap sesuatu, menyatu dengan semua yang ada. Fadalla wa adall. Maka dia sesat dan menyesatkan. Dimaklumi? Tidak dimaklumi. Kenapa bersama dia di turmun ada para ulama? Alhamdulillah. Di daerah Turmuz yang para ulama dari sana dikatakan Turmuzi. Kaum muslimin yang saya hormati, kenapa enggak tanya kepada imam fulan yang hidup di zamannya? Dan masa-masa itu masya Allah banyak para ulama. Tetapi dia justru berpikir sendiri. Bahkan datang dalil kepadanya dia tolak. Dia lebih memikir apa yang dipikirkannya. Lebih memilih apa yang dipikirkan di akalnya. Maka ini tidak bisa dimaklumi. Khonibirina azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata lagi, wa yulhaqud dam mimman tabayyana lahul haq fatarakahu. Dikenai cercaan, ancaman, dijelekkan dalam Quran dan Sunnah, orang-orang yang sudah tahu kebenaran kemudian ditinggalkan. Satu, sudah tahu kebenaran kemudian ditinggalkan. Ini yang yudammu. Yang kedua, man qassara fi talabihi. Yang kedua, orang yang tidak mencari ilmu. Qassara min talabi, tidak semangat cari ilmu. Tidak semangat untuk mengetahui apa dalilnya. Yang ketiga, au a'rada an talabihi ma'rifati li hawa. Atau tidak mau tahu karena hawa nafsu. Pokoknya enggak mau tahu. Ini ada kan, saya enggak mau tahu. Ini khonidin a'azakumullah. Yudam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, au li kasalin, atau karena malas. Apakah karena hawa nafsu atau karena malas? Maka mereka kebodohannya tidak menjadikan udzur. Kebodohannya tidak menjadikan mereka dimaklumi. Kenapa? Karena mereka yang memilih kebodohan, memilih al-ama minal huda. Mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Mereka lebih memilih buta daripada ilmu. Fahadha yudam, ini tercela. Qul bin a'azakumullah. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qal rahimahullah qad la yu'dzar. Kadang-kadang tidak diberi udzur. Al-insanu bi jahlihi. Kadang-kadang seseorang tidak diberi udzur dengan kebodohannya. Kapan? Qala rahimahullah, wa dzalika idza kana bi imkanihi an yata'allam wa lam yaf'al. Kadang-kadang tidak diberi udzur, tidak dimaklumi seorang yang jahil. Kapan? Ketika dia mampu, min imkanihi, memungkinkan untuk belajar, tapi enggak mau belajar. Enggak mau tahu. Wa lam yaf'al ma qiyamish syubha. Dia tidak mau mempelajari padahal syubhat ada di hadapannya. Qanibilina a'azakumullah. Kalau syubhat ada di hadapannya, otomatis seorang mukmin pasti akan bertanya pada para ulama. Ini bagaimana ini? Ada kebingungan, ada kesamaran, ada ketidakjelasan. Yang benar yang mana wahai para ulama? Ini orang yang masya Allah memiliki semangat talabul ilm dan mau bertanya sesuai dengan perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka-mereka para ulama jika kalian tidak tahu. Maka kata Syekh rahimahullah, qad la yu'dar, kadang-kadang tidak diberi udzur, tidak dimaklumi orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia memang memilih bodoh, tidak mau belajar. Bi imkanihi an yata'allam wa la yaf'al. Dia memungkinkan untuk belajar, mampu, ada kesempatan, ada gurunya, ada orang yang mengajarkan sunnah, tetapi dia tidak mau ta'lim, tidak mau belajar, maka dia la yu'dar. Kalau dia tetap dalam keadaan bodoh, dia tidak dimaklumi. Assalamualaikum. فهذا ربما لا نعذره بجهله لأنه فرط في التعليم. Orang seperti ini kita tidak maklumi. Kasihan orang bodoh, enggak. Kenapa? Karena dia pilih sendiri. Karena dia memilih sendiri. وتفريط لا يسقط العذر. Orang yang memiliki tafriut maka tidak membawa pada udzur atau tidak diberikan udzur kepadanya. Maka ikhwanu billah a'azakumullah, tentunya dengan syarat yang pertama ini, hendaklah kita talabul ilmi mengkaji dan bertanya pada para ulama, khususnya ketika syubhat ada di hadapannya. Kita bingung ini hak apa batil. Ketika fitnah melanda, maka kita harus bertanya pada para ulama, mencari ilmu, mencari apa dari bimbingan mereka, dari dalil-dalil, sehingga dia selamat dari penyimpangan. Yang kedua, dari sar anil haq, i'tiqad umudil haqqi wastibahuhu, menganggap bahwa kebenaran itu sulit, kebenaran itu tidak bisa dipelajari karena kita bukan orang-orangnya. Panibina a'azakumullah, ini syubhat syaitaniyah. Ini bisikan syaitan. Al-Imam Al-Mujaddid, Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata, raddu syubhah allati wada'a syaitan fi tarkil Quran wa sunnah. Dalam membantah syubhat yang dilemparkan oleh syaitan untuk menjauhkan manusia dari Quran dan sunnah. Wattiba'i al-ara'i wal ahwa' al-mutafarriqah al-mutakhtalifah, dan agar mereka masuk ke dalam pendapat-pendapat manusia, hawa nafsu, kebid'ahan yang bermacam-macam, yang berpecah belah. Apa syubhatnya? Dari syubhat syaitan, wahia. Syubhatnya adalah annal Qur'an was sunnah la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Bahwa Quran dan sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali seorang mujtahid yang mutlak. Mujtahid yang mutlak adalah mujtahid yang memiliki kemampuan ijtihad dengan lengkap. Wal mujtahid, kemudian diterangkan. Namanya mujtahid mutlak adalah yang disifati dengan demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Yang tentunya hampir-hampir tidak ada seorang pun yang memiliki kelebihan itu. Apa maknanya? Maknanya, hendaklah kalian jangan mempelajari Al-Quran. Kalian ini orang-orang kerdil, kecil, enggak mampu untuk memahami Quran, enggak mampu untuk memahami kitab-kitab para ulama. Dan saya masih ingat syubhat itu disebarkan oleh sururiin dengan kalimat ta'amul kibar sumus sighar. Makanan orang dewasa itu racun buat anak kecil. Lihat kalimat ini. Makanan orang dewasa racun buat anak kecil. Artinya kalau anak kecil jangan makan makanan orang dewasa. Apa maksudnya? Kata mereka, kitab-kitab seperti usul iqtidaul sunnah wal jamaah itu kitab kibar, kitab besar. Itu bukan makanan kita. Itu makanan para ulama. Masalah ilmu jarh wa ta'dil itu para ulama. Kita enggak boleh mempelajarinya. Jangan. Racun itu bahaya. Ini memecah belah dan seterusnya dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah. Padahal diturunkan Al-Qur'an untuk dipelajari. Diturunkan ucapan-ucapan Rasulullah disampaikan. Ucapan Rasulullah untuk dipahami. Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Qur'an ini bahasa Arab agar kalian paham. Maka kata Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, Al-Imam Al-Mujaddid. Qala menyatakan bahwa subhat syaitan adalah menyatakan bahwa Quran tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang besar dari para mujtahid mutlak yang sifatnya begini begini begini begini begini. Kata Syekh, hampir-hampir la tujad sama fi Abi Bakar wa Umar. Sifat-sifat itu hampir-hampir enggak ada pada Abu Bakar wa Umar, apalagi pada kita. Digambarkan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ini khonidina azakumullah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah, sudah pasti ucapan atas mereka bahwa mereka enggak akan beriman. Ini berbicara tentang orang-orang musyrikin. Kenapa kok mereka dikatakan sudah mesti ucapan Allah, takdir Allah bahwa mereka enggak akan beriman? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan di leher mereka belenggu-belenggu. Fahiya ilal adhan fahum muqmahun. Sampai pada kalimat wa ja'alna min baini aydihim sadda. Aku jadikan di belakangnya tutupan. Di depannya juga tutupan. Fa aghshaynahum, dan kami tutupi mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Disampaikan ayat, sampaikan hadis, tutup mata. Ya akhi, kamu enggak bisa memahami ini. Saya juga enggak bisa memahami. Itu ulama yang bisa memahami. Dia tutup diri. Enggak mau memahami Al-Qur'an. Ini fitnah besar dan ini sharif yang menyimpangkan manusia dari kebenaran karena tidak mau mempelajari Al-Qur'an sama sekali. Akhirnya Al-Qur'an hanya huruf-huruf saja. Hanya dibaca, dilantunkan sebagai pertandingan musabaqah tilawatil Qur'an. Selesai. Enggak dipelajari. Dikatakan oleh Al-Allamah Al-Amir As-San'ani rahimahullah ketika mengeluhkan jenis-jenis manusia seperti itu. Qala falaita syi'ri. Man ladhi khassa al-kitab wa sunnah bil man' an ma'rifati ma'aniha? Duhai kiranya, kenapa apa yang menghalangi kitab dan sunnah untuk kita tidak boleh mempelajarinya? Wa fahmi tarakibiha wa mabaniha? Kenapa kita tidak boleh mempelajari susunan-susunannya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya, makna-maknanya? Atau juga terhalang untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan daripadanya? Qanibillahi a'azakumullah, kata beliau, kalau demikian keadaannya. Akhirnya lam yabqalana ilaiha illa tardida al-fadhi wal-huruf. Kalau dibiarkan demikian, maka Quran tinggallah lafad-lafad dan huruf-huruf yang tidak pernah tahu apa isinya. Wa inna istinbat ma'aniha, adapun mengambil makna-maknanya, hijran mahjura, sudah tertutup, tidak boleh sembarang orang pelajari. Qulana hazakumullah. Iya, kalau maknanya kita tidak boleh sembarangan menafsirkan, kita sepakat. Tetapi ketika kita membaca tafsir dari para ulama, itu juga tidak boleh. Maka ini qulana hazakumullah menutup jalan kebenaran. Menutup jalan talabul ilmi. Dan ini sharif anil haq yang kedua. Yang ketiga. I'tiqadul mubtil. Anahu alal haq. penghalang kebenaran. Yang ketiga, seseorang merasa yakin bahwa kebatilan yang dipegangnya adalah kebenaran. Ini juga sangat sulit untuk bisa kembali. Ketika dia merasa kebatilan yang dipegangnya, kesesatan yang dipegangnya, kebid'ahan yang dipegangnya adalah kebenaran. Ini juga penghalang-penghalang seseorang untuk bisa menerima nasihat. Penghalang-penghalang seseorang untuk bisa menerima ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa awwalu man dhalla fi dhalika humul khawarij. Yang pertama sesat dengan jenis ini adalah kaum Khawarij. Al-mariqun, yang menyimpang keluar dari ajaran Islam. Haitsu hakamu li nufusihim bi annahumul mutamassikuna bil kitabi wal sunnah, di mana mereka meyakini yakinnya bahwa apa yang mereka pegang adalah perkara yang didukung kitab wa sunnah. Wa anna Ali dan Muawiyah, adapun Ali dan Muawiyah dan tentara yang bersamanya, menurut mereka di atas maksiat, di atas bid'ah. Fastahallu mastahallu lil muslimin, maka hanya mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dari darah kaum muslimin. Lihat, Khawarij merasa yakin kalau mereka di atas kebenaran, padahal mereka alal batin. Ini qulil a'udzubikumullah berbahaya. Maka sebagai catatan penting bahwa ini jangan dipisahkan dengan yang pertama tadi. Jangan dipisahkan dengan yang pertama tadi, yaitu al-ilmu. Artinya kalau sudah qala Allah qala Rasul dan dipahami oleh salaf, disepakati secara ijma', maka peganglah kuat-kuat. 'Adu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah dengan geraham kalian, jangan sampai lepas. Dan harus yakin, wajib yakin. Tetapi kalau engkau mendapatkannya dari ra'yu atau dari ra'inya fulan wa fulan, katanya dan katanya, walaupun kadang membawakan ayat, kadang membawakan hadis, tetapi tidak membawakan tafsir dari salaf, jangan terlalu yakin. Tanyakan kepada para ulama. Tapi ayatnya, tanyakan pada para ulama. Tapi hadisnya, tanyakan barakallahu fikum, tanyakan pada para ulama yang a'lam bikum, a'lam minkum, mengetahui keadaan kalian dan mengetahui lebih dari kalian. Tanyakan. Ternyata salah. Jangankan kita dengan para ulama, para tabi'in dengan para sahabat, dekat sekali. Ternyata ada satu kejadian ketika para tabi'in dalam jihad fisabilillah, kemudian beberapa sahabat menyatakan man yubayi'uni 'alal maut, di antaranya Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu taala anhu, siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk mati, untuk syahid? Berbaiatlah matlur. Maka menyerang maju ke depan sampai merobek pasukan musuh, sampai tembus ke belakangnya, kemudian kembali lagi. Dan semuanya terbunuh kecuali Ikrimah. Dan Ikrimah meminta kembali, man yubayi'uni 'alal maut, siapa yang mau berbaiat padaku untuk mati? Dan terjadi lagi seperti itu. Maka kata orang-orang tadi, apakah itu tidak termasuk apa yang Allah katakan, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Beberapa orang berkata seperti itu, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Maka seorang sahabat berkata, demi Allah, aku tahu turunnya ayat itu kapan, dan aku dengar ucapan Rasulullah tentangnya, yaitu ketika kami selesai dari Fathu Mekkah, Allah berikan pada kami kemenangan. Maka kami berkata, ya Rasulullah, Allah sudah berikan pada kita kemenangan, dan Allah sudah bukakan dengan pembukaan kota Mekah. Maka bagaimana kalau kita berhenti dari jihad untuk ngurusi anak-anak kami, istri kami, dan sebagainya? Dijawab dengan ayat yang turun, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Jauh sekali lihat tafsirnya. Tadi berjihad fisabilillah, sampai syahid, sampai mati. Dikatakan jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Ternyata maknanya jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran artinya jangan berhenti jihad. Teruslah berjuang, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kitabullah, memperjuangkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan berhenti. Berhenti berarti kamu melemparkan diri kamu pada kehancuran. Hanabilna azakumullah. Disebutkan dalam Syama'il Ahmadiyah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah. Kembali kepada kita. Maka dikatakan yang pertama kelompok yang tersesat karena merasa diri paling benar, bahkan Ali salah, Muawiyah salah, dan semua para sahabat salah adalah Khawarij. Hatta qad yubadilul amra, sampai mereka merubah, mengganti. Faja'al wa yaj'aluna al-bid'ah allati dammaha ulaika hiya sunnah. Sampai mereka merubah dan mengganti kebid'ahan yang dibantah oleh, yang dijelekkan, yang dicerca, yang dimusuhi Ali dan Muawiyah, dianggap oleh Khawarij sebagai sunnah. Sedangkan sunnah yang dipuji oleh para sahabat, yang diangkat dan dimuliakan oleh mereka, dianggap bid'ah. Panibirina azakumullah. Taat pada penguasa, sabar menghadapi kezaliman penguasa, ini sunnah. Dianggap oleh Khawarij itu adalah bid'ah. Itu adalah kelemahan. Itu adalah pengecut, penakut. Khawarij. Sedangkan pemberontakan yang merupakan perkara bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan dicerca oleh para salaf, para sahabat Muhajirin dan Ansar, ternyata dianggap oleh mereka sebagai perjuangan, sebagai jihad. Oleh Khawarij. Benderanya selalu jihad, jihad, jihad. Kenyataannya bid'atul muhdatsah. Pemberontakan yang dilawan kaum muslimin, yang dibunuh kaum muslimin, yang rugi kaum muslimin, yang kacau kaum muslimin, yang rugi harta benda mereka kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khamidun 'azabul qamzi min sarmati. Berarti di antara kharif anil haq yang ketiga adalah ketika seseorang atau satu kelompok merasa apa yang ada pada mereka adalah kebenaran, padahal tidak berdasarkan hujjah, tidak berdasarkan dalil. Meyakini kebatilan yang dipegangnya sebagai kebenaran. Padahal kalau dia mau bercermin, saya pegang apa? Dia akan sadar. Kalau saja dia mau berpikir dengan ikhlas, saya ini dalilnya apa? Niscaya dia akan sadar. Bahwa yang dia pegang adalah perkara-perkara yang sama sekali tidak berdasarkan dengan dalil-dalil. Seperti Yahudi dan Nasrani, mereka tidak bisa menerima ajaran Islam. Kenapa? Allah ceritakan tentang mereka. Wa qalu lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, enggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Wa tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Yahudi dan Nasrani berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, menjawab mereka, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, berikan kepada kami bukti-bukti, burhan. In kuntum sadiqin, kalau kalian benar. Apa buktinya? Apa dalilnya? Maka Allah katakan selanjutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tentu kalau orang yang menyerahkan diri, menyerahkan wajahnya pada Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan pahala dari Rabbnya. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Enggak akan ada rasa takut, enggak akan rasa sedih pada mereka. Disebutkan dengan sifat man aslama wajhahu lillah. Qanibidina azakumullah, maka anggapan-anggapan kebenaran, anggapan-anggapan alal haq, anggapan bahwa kami di atas kebenaran, semua harus ada bukti, harus ada dalil. Adapun kaum muslimin, ahlus sunnah, menyatakan bahwa yang berada di atas kebenaran adalah Rasulullah dan para sahabat. Yang pasti selamat dan mendapatkan keriduan mereka. Adapun kita berupaya menjalani jalan mereka. Qanibidina azakumullah, berupaya untuk menjalani jalan mereka. Demikian pula Allah kisahkan tentang mereka, Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kata Yahudi dan Nasrani, kami anak-anak Allah dan kami kekasih-kekasih Allah. Kecintaan-kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kafir merasa dicintai oleh Allah. Kafir merasa anak-anak Tuhan, children of God, kata mereka. Astagfirullah. Allah bantah mereka dengan kalimat, Qul falima yu'adzibukum. Katakan kepada mereka, falima yu'adzibukum bidunubikum. Kenapa Allah mengadab kalian dengan dosa-dosa kalian? Bal antum basharun. Bahkan kalian manusia, mimman khalaq. Seperti manusia yang lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya dan Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Maka siapapun tidak boleh merasa yakin bahwa dia pasti masuk surga. Dan enggak boleh merasa yakin bahwa si fulan adalah ahli jannah atau sebaliknya, si alan ahli nar. Enggak boleh. Itu bid'atun muhdatsah. Sebagaimana dikatakan dalam syarah Aqidah Tahawiyah oleh Ibn Abdul Izz al-Hanafi rahimahullah, menyatakan asyhadatu bid'ah. Persaksian fulan ahli surga, fulan ahli nar dalam keadaan masih hidup, tidak boleh. Kalau sudah dipastikan dengan kematiannya alal kufur, bahkan sunnah untuk melaknat mereka ketika melewati kuburan mereka disunnahkan untuk melaknatnya. Allah la'anam. Karena sudah mati dalam kekafiran. Tetapi kalau masih hidup, belum tentu. Bisa jadi dia masuk Islam. Bisa jadi dia berubah. Bisa jadi dia mendapatkan dari Allah SWT hidayah. Atau sebaliknya, orang yang saleh tiba-tiba berubah. Kita katakan dia ahli surga, ternyata na'udzubillah tiba-tiba bang, sesat, bahkan sampai pada kufur. Maka asyhadatu bid'ah, persaksian dengan surga dan neraka pada orang yang mati hidup, itu adalah bid'ah. Dan itu termasuk penghalang untuk mendapatkan kebenaran. Yang keempat, at-tafrid fi tahril haq. Kalau yang pertama tadi kebodohan penyebab kesesatan, yang keempat ini adalah tidak mau berupaya untuk mencari kebenaran. Tidak mau berupaya untuk mencari kebenaran. Di antaranya dinukilkan ucapan Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah, innama ya'riful haqqa man jama'a khamsata awsafin. Kata Siddiq Hasan Khan, sesungguhnya akan mengenali kebenaran orang-orang yang terkumpul padanya lima sifat. Akan mendapatkan kebenaran, akan terbimbing dalam hidayah kalau dia punya lima sifat. Pertama, keikhlasan. Kedua, pemahaman. Ketiga, keadilan. Dan yang kelima, dan yang keempat, wa aqalluha wujudan wa aktsaruha fuqdanan. Yang keempat ini, kata beliau, yang paling sedikit ada pada manusia dan paling banyak hilang dari manusia, yaitu al-hirsu ala ma'rifatil haq, semangat untuk mencari kebenaran. Ini yang jarang ada, bahkan sering tidak adanya. Al-hirsu ala ma'rifatil haq, bersungguh-sungguh berupaya untuk mencari kebenaran. Dan yang kelima, syiddatu da'wah ilaih, kesungguh-sungguhan, keseriusan untuk mengajak pada kebenaran tadi. Berupaya untuk bersungguh-sungguh semangat cari kebenaran. Tidak menutup telinganya dari kebenaran. Tidak menutup matanya dari kebenaran. Enggak menutup hatinya dari kebenaran. Enggak menutup. Jalan-jalan kebenaran. Dia justru semangat mencari kebenaran. Sangat benar beliau rahimahullah. Kita lihat semua aliran-aliran sesat. Apalagi orang-orang kafir. Hadis wala haq. Jangan tanya tentang mereka. Sebutkan. Mereka selalu menutup mata mereka. Enggak pernah mau dengar sama sekali. Ini ada dalil, enggak mau dengar. Ini ada ayat, enggak mau dengar. Ini ada bukti-bukti yang jelas, enggak mau dengar. Dan tidak semangatnya. Kalau saja mereka semangat mencari kebenaran, apa iya apa yang dikatakan oleh kaum muslimin? Apa iya? Pelajari. Insya Allah dapat hidayah masuk Islam dia. Demikian pula aliran-aliran sesat. Hampir semuanya sama. Belum kita bicara dia sudah lari. Itu yang dibicarakan nasihat dari para ulama. Dibacakan harfan-harfan. Huruf demi huruf dari mereka. Orang-orang berilmu. Tetapi tidak semangat untuk duduk. Bahkan sudah takut masih rota syahrin. Sudah ketakutan masih sebulan lagi daurahnya. Sudah ketakutan. Wah, ini bagaimana ini? Kenapa? Dengar. Kalau memang hak, pegang. Kalau memang batil, jangan ambil. Kenapa? Gak ada yang maksa kalian. Apa yang dikatakan oleh mereka, semua aliran, tidak terkecuali, hampir semuanya memiliki prinsip sama. Baru kita bicara satu kalimat, Wahabi. Enggak mau dengar. Disampaikan ayat, ayat Wahabi. Ada ayat Wahabi. Disampaikan hadis, itu hadis Wahabi. Apalagi disampaikan ulama, oh itu ulama Wahabi. Sudah tertutup mereka. Dan tidak semangat untuk mencari kebenaran. Pokoknya apa yang ada pada saya hak. Gak mungkin salah. Padahal kebenaran ada pada Quran wa Sunnah. Kebenaran ada pada generasi salaful ummah. Ada para sahabat, ada pada mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang dijamin oleh Allah dengan kalimat radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Falhaqu. Mazana masulan azizan nafisan kariman. Mati ucapan Syekh Hasan Khan rahimahullah. Maka kebenaran masih tetap dalam keadaan terlindungi, terjaga, mulia, tinggi, berharga. Tetapi tidak bisa dicapai kecuali bagi orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Kecuali bagi orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Ada orang-orang yang memang tidak mencari. Kenapa? Sudah enak di tempatnya. Sudah merasa bahwa saya kalau begini enak. Kalau saya tinggalkan sayang. Sudah, enggak berusaha untuk mencari kebenaran. Demikian pula kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa ma'lumun annahu la yaqbalul haqq illa man talabahu. Sungguh enggak akan bisa menerima kebenaran kecuali orang-orang yang mencarinya. Orang-orang yang mencarinya, yang berusaha untuk mencari kebenaran, merekalah yang akan mendapatkan. Dari Persia, dari negeri kafir penyembah api, Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu mendapatkan hidayah. Kenapa? Bijuhdihi wa ijtihadihi wa hirsihi ala talabil haqq. Karena kesungguh-sungguhannya, keseriusannya mencari kebenaran. Dari pendeta kepada pendeta yang lainnya. Dia melihat ini gak benar pendeta ini. Hanya ngumpul-ngumpulkan harta. Dia cari pendeta yang lain. Sampai ketika dia mendapatkan pendeta yang dia anggap soleh. Dia tanyakan ini, dia tanyakan itu. Sampai dia tanya. Apakah ada yang bisa menjelaskan kebenaran yang langsung. Dari pencipta langit dan bumi. Dari Allah. Ada. Dan akan muncul dari tempat yang begini, begini, begini. Digambarkan tempatnya itu Madinah oleh pendeta tadi. Maka beliau berjalan mencari negeri Madinah untuk mencari kebenaran. Dikasih ciri-cirinya. Nanti orang tersebut enggak akan menerima sedekah. Dan di punggungnya ada tanda kenabian seperti telur burung dara di punggungnya. Qulina a'azakum wa qum zimin sarmati. Setelah itu beliau mencari-mencari dan ketemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun tentunya perjuangannya sampai dia diperjualbelikan, tetapi Allah berikan hasilnya, yaitu keselamatan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala pada kebenaran. Maka qulina a'azakumullah berarti penyebab penyimpangan yang keempat adalah mereka-mereka yang tidak semangat mencari kebenaran. Tidak semangat untuk mencari mana yang hak. Tidak semangat untuk meneliti dalil-dalil. Enggak semangat untuk tanya kepada para ulama. Untuk mencari mana yang hak, mana yang batil. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, al-musibatul uzma, musibah yang sangat besar. Ridha al-insanu an nafsihi wa iqtina'ihi bi'ilmihi, termasuk musibah yang terbesar adalah seorang merasa cukup dengan apa yang dia punya dari ilmu dan kemudian tidak semangat untuk mencari ilmu. Hadhihi mihnatun qad ammat aktsarul khalq, kata Ibnu Jauzi, ini adalah musibah yang merata di masyarakat. Merasa cukup, saya sudah kiai, saya sudah dai, saya sudah punya ilmu, saya sudah selesai kitab ini, kitab itu. Kitab apa yang kamu sudah selesai? Oh, ini kitab ini, kitab ini. Baru segitu. Al-ilm bahr, ilmu itu lautan yang luas hampir tak bertepi. Kamu arungi lautan itu sampai matimu belum selesai. Jangan sombong dengan apa yang kamu punya. Disebutkan pula oleh mereka para ulama bahwa al-ilm awdiyatun, ilmu itu berlembah-lembah. Satu lembah kamu arungi enggak akan selesai sampai kamu mati. Masih ada lembah kedua, masih ada lembah ketiga. Yang baru didapatkan khonibina azabullah baru tepinya sedikit sekali. Sudah merasa saya cukup. Saya sudah alim. Saya enggak perlu belajar lagi. Ngapain tanya para ulama? Apalagi tanya asatidz. Enggak perlu. Saya sudah pintar, saya sudah alim. Ini juga penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Lakin yanbaghi an yu'raf anna 'ammatan man dhalla fi hadzal bab aw 'ajiza fihi 'an ma'rifatil haqq" فَإِنَّمَا هُوَ لِتَفْرِيطِهِ فِي اتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Tetapi kata beliau, mesti diketahui bahwa kebanyakan orang yang sesat dalam bab ini atau tidak mampu untuk mengikuti dan mengenali kebenaran adalah karena kelalaian mereka, kemalasan mereka untuk mencari kebenaran, mencari apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Ternyata penyebabnya mereka-mereka yang sesat adalah karena mereka tidak semangat mencari kebenaran. Yang sudah ada di kepalanya itu paling benar. Saya tahu dari dulu begini kok. Waktu saya belajar begini kok. Kata guru saya begini kok. Seperti katak dalam tempurung. Enggak tahu yang namanya alim kecuali gurunya saja. Padahal di sana ada para ulama yang lain. Ada para a'immah, para imam-imam, para ulama. Seperti terjadi pada hajurin. Yang tidak mengenal ulama kecuali gurunya, ya hal hajuri. Bas. Seakan-akan enggak ada yang lain. Dan itu bukan dari orang lain, saya sendiri menghadapi mereka. Saya nasihati, tanyakan pada ulama. Jawabnya, tapi kan saya juga ulama. Saya nasihati yang kedua, tanya ulama kibar, Bukankah saya juga kibar? Oh, ya susah. Seakan-akan enggak ada ulama lain. Al-kibar. Enggak ada. Kecuali gurunya. Oh, katak dalam tempurung. Kasihan. Bagaimana mungkin akan mendapatkan kebenaran? Kalau dia enggak mencari. Bertanya pada alim fulan, alim fulan. Jangan satu guru. Belajar dari masyayikh, para ulama. Yang kelima. Dari sawarif anil haq. Adalah rasa khawatir atau rasa takut. Apa yang dimaksud rasa khawatir atau rasa takut? La syakka wa anna al-qahra wal ghalaba tahmil du'afa in-nufus 'ala al-qiyad lil-batil wal-tizamini talaban lis-salam. Tidak ragu lagi bahwa yang namanya kekuatan ini akan membawa orang-orang yang lemah untuk takut. Berpegang dengan kebenaran, menentang orang-orang yang memiliki kekuatan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, muqawamatul a'da wa nusratul quwwah lil batil wa tamwihat wa tazwirat wa taqa'ud ahli din an al-qiyam bihi wa nusratihi hiya allati man'at akthar al-khalq min al-wuquf 'ala haqiqatihi. Tidak ragu lagi bahwa penentangan-penentangan musuh-musuh dan juga mereka-mereka yang memiliki kekuatan di atas kebatilan, memiliki berbagai macam penipuan-penipuan, syubhat-syubhat yang menyesatkan, wa taqa'ud dan saling dukung-mendukung yang mereka untuk menegakkan kebatilan, itulah yang sering menghalangi kebanyakan manusia untuk menerangkan kebenaran. Berarti apa sebabnya seseorang tidak mau berpegang dengan kebenaran tetapi dia tetap dalam kebatilan? Karena khawatir, takut. Bani Israel, Allah kisahkan tentang mereka. Fama amana li Musa illa dzurriyatan min qaumihi. Tidak beriman pada Musa kecuali dzurriyah, turunan dari kaumnya. Ala khaufin min Fir'aun, dengan rasa takut dari Fir'aun. Hanya sedikit, itu pun rasa khawatir. Tetapi setelah Fir'aun binasa, maka pengikut Nabi Musa sangat banyaknya. Sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW, iridat alayyal umam, ditampakkan padaku umat-umat. Ada Nabi yang pengikutnya 1-2 orang, ada pengikutnya 10, ada yang kurang dari 10, lebih dari 3, ada yang laisa ma'ahu ahad, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Fara'aitu sawadun azim, sawadun azimah. Aku melihat ada sawad azim, ada jumlah manusia yang sangat besar sekali. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira bahwa itu adalah umatku. Ternyata dikatakan qilali, dikatakan kepadaku bahwa itu adalah Musa wa qaumuhu. Itu Musa dan kaumnya. Lihat apa yang na'azakumullah. Kisah lain lagi sebagai contoh. Heraklius. Raja Heraklius yang dalam bahasa disebut dengan Herakl, Azimur Rum, ketika datang utusan Rasulullah SAW membawa surat. Dan dia tanya pula kepada pasukan dagang dari Mekah, bagaimana tentang Nabi yang ada di negeri kalian, atau yang mengaku Nabi di negeri kalian? Apakah begini, apakah begini? Diteliti, diselidiki oleh Herakl. Sampai dia yakin bahwa ini Nabi. Apakah ada turunannya dulunya jadi raja atau tidak ada? Oh, kalau saja ada yang jadi raja, aku katakan itu hanya ingin jadi raja seperti bapaknya. Apakah dia pernah berdusta sebelum bicara ini? Dia tidak pernah berdusta sebelum ini. Baru ini dustanya. Kata Raja Heraklius, kalau dia tidak berani berdusta dari mulai mudanya sampai umur 40 tahun, kemudian tiba-tiba ketika dia sudah tua dia berdusta, tidak mungkin. Ketika apakah dia tidak berdosa pada manusia, tiba-tiba berdosa atas nama Allah? Juga tidak mungkin, kata Heraklius. Sampai dia yakin dan berkata, kalau dia diutus di sini, akan aku cuci kakinya. Artinya aku akan muliakan dia. Yang dikisahkan di sini adalah kejadian yang dinukil dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Heraklius mengumpulkan semua punggawa-punggawanya, menteri-menterinya, orang-orang besarnya, bahkan termasuk uskup-uskupnya dalam satu ruangan besar. Dan diperintah untuk dikunci semua pintu-pintu. Setelah dikunci pintu-pintu, dia berkata, ya ma'syarar ruh, wahai orang-orang Romawi, halakum fi falah wa rusht, apakah kalian mau mengikuti hidayah dan petunjuk? Wa yuthabbita mulkukum fatabi'u hadzal nabi, apakah kalian ingin bahwa kerajaan kalian tetap kokoh, tetap jaya? Ikutilah nabi yang telah diutus hari sekarang ini. Demikian dan demikian. Khairun na'azakumullah, ketika diajak untuk mengikuti nabi, has wa haisat humril wahsy, tiba-tiba mereka berhamburan seperti keledai-keledai liar, berlari ke pintu semuanya. Lari semuanya. Tetapi pintu-pintu sudah dikunci oleh Raja Heraklius. Maka mereka tidak bisa keluar dari ruangan itu. Dan kemudian dipanggil oleh Raja. Rudduhum alayya. Suruh kembali mereka semua ke sini. Inni qultu maqalati anifan, akhtabiru biha syiddatakum. Aku mengucapkan kayak tadi itu hanya menguji kalian saja, untuk ngetes kalian bagaimana kesungguhan kalian untuk berpegang dengan agama kalian. Faqad ra'aytu, dan aku lihat betapa kalian kokoh dengan agama kalian. Maka tidak jadi dia masuk Islam, tetap dalam kekafiran. Berarti yang namanya kekhawatiran dan ketakutan bukan hanya ketakutan dari penguasa pada rakyatnya, juga sebaliknya, takutnya penguasa kalau hilang kerajaannya. Panembrina azakumullah, ini juga penghalang. Ini juga penghalang kebenaran. Banyak orang yang hatinya tahu sesungguhnya mereka adalah hak. Tapi kenapa enggak ikut? Anu apa? Gimana ya? Saya mau ucapkan bagaimana? Karena tidak pantas diucapkan sehingga dia malu untuk mengucapkannya. Panembrina azakumullah, khasyah, khawatir kamu kehilangan pamor, kehilangan kemuliaan, kehilangan penghormatan dari mereka, khawatir kamu dikira membebek, khawatir kamu, iya kan? Gak bisa menjawab kecuali iya. Khamilina azakumullah, ketakutan ini adalah juga penghalang. Maka Syekh Ubaid menyatakan, inna hadhihi da'wah tahtaju ila quwwah. Dakwah ini barakallahu fikum perlu kekuatan. Butuh rijalun aqwiya, butuh orang-orang yang kokoh, kuat, berani. Ucapkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kenapa? Kisah lainnya, atau masih kisah Ibnu Qayyim di komen, kisah Heraklius di komentar Ibnu Qayyim rahimahullah. Inna Herakl arafa al-haqq wa hamma bid-dukhul, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Raja Heraklius tadi tahu kebenaran dan ingin untuk mengikuti kebenaran dalam Islam. Falam yutawi'uhu qaumuhu, ternyata kaumnya tidak mau mengikuti dia, maka dia mengurungkan niatnya, aku cuma ngetes. Wa khafahum 'ala nafsihi, dan dia mengkhawatirkan dirinya, takut digulingkan, diancam pembunuhan dan sebagainya. Faktarul kufur, akhirnya memilih kekafiran. Oleh karena itulah qala ba'd salaf, innallaha la yanzi'u sultan ma la yaz'a bil Qur'an. Sungguh Allah bisa menegakkan dengan kekuasaan apa yang tidak ditegakkan dengan hanya dengan dalil-dalil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وغالب الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر. Sebagian besar manusia tidak bisa menerima kebenaran kecuali dengan kekuatan. ketika dalam keadaan lemah, jarang yang mau ikut. Saya ikut kalian, pasti akan bernasib seperti kalian. Dikucilkan, dipojokkan, dicerca, diremehkan. Qul inna a'udzubikumullah. Kisah lainnya adalah kisah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisahnya dalam surat Al-Muddathir. Innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah adalah tokoh kafir Quraisy yang Allah berikan sekian banyak kelebihan dunia, kekayaan yang melimpah ruah dan anak-anak yang banyak. Anak-anaknya banyak dan laki-laki semua. Termasuk di antaranya masuk Islam adalah Khalid ibn Walid, si anaknya Walid ibn Mughirah. Sehingga kebanggaannya sempurna, kekayaannya ada di timur, ada di barat, ada di utara, ada di selatan. Sehingga musim sana paceklik, musim sini subur. Yang ini yang paceklik, yang sana yang subur. Masya Allah, tidak pernah berhenti panennya. Khamilin a'azakumullah. Dia mendengarkan ayat-ayat Allah SWT dibacakan oleh Rasulullah. Dia merasa kagum. Dia merasa kagum. Ini bukan ucapan biasa. Ini bukan ucapan manusia. Dia mendengarkan lagi hari keduanya. Dia mendengarkan lagi hari ketiganya. Dan setiap dia mendengarkan, mencuri-curi pendengaran di malam hari, ketemu dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ada 3 orang. Mau apa kamu? Dia jawab, kamu juga mau apa? Akhirnya mengaku, ya, kita sama-sama. Salah, awas, jangan kesini lagi. Ini ucapan sihir. Ini ulang 3-3-nya. Besoknya yang satu berpikir, yang 2 pasti gak datang. Saya akan berangkat sendirian. Ternyata yang lain juga berpikiran sama. Yang 2 ini pasti gak datang. Maka datang. 3-3-nya datang lagi. Termasuk boleh dimulai orang. Mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah SAW. Sampai 3 kalinya dia tidak bisa menjawab apa-apa kecuali mengagumi. Iya, kata Walid bin Mughirah. Memang ayat ini bukan qaulul bashar, bukan ucapan manusia. Kamu ngelihat ucapannya, dia bukan syair. Dia bukan sajak-sajak tukang sihir. Dia bukan ucapan-ucapan biasa. Ucapan yang sangat mengagumkan. Demi Allah, aku gak pernah melihat ucapan sebagus ini. Diakui kehebatannya dan kebagusannya. Ini pasti ucapan Allah SWT, bukan ucapan manusia. Karena mereka, orang-orang Arab, kenal sastra Arab, kenal kehebatan bahasa Arab. Sehingga yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dari Al-Quran, mereka gak pernah menyaksikan yang sehebat itu ucapannya. Yang 2 tadi kaget. Engkau mengatakan seperti itu? Iya. Ternyata mereka keesokannya berduyun-duyun datang kepada Walid bin Mughirah. Wahai Walid, kami dengar bahwa engkau berkata begini dan begini-begini. Apakah engkau fadfabakta? Apakah engkau sudah berubah agama? Sudah mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Mulai bingung dia. Nah, Allah kisahkan kebingungan Walid bin Mughirah. Kalau aku katakan ya, mereka akan menjauhkan aku, akan mencemooh aku, menjatuhkan aku, padahal dia adalah orang terhormat. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar faqala in hadha illa sihrun yu'tar in hadha illa qawlul bashar. Kata Allah, dia berpikir dan menentukan. Kemudian celakalah apa yang dia tentukan. Sungguh kemudian celaka dia apa yang dia tentukan. Tiba-tiba dia bermuka masam. Tiba-tiba dia cemerut. Dan berkata, itu tidak lain kecuali sihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Saya ini tersihir, katanya. Enggak jadi masuk Islam. Padahal hatinya sudah yakin. Kenapa masarif Apa yang menghalangi dia untuk masuk Islam? Padahal dia telah yakin kebenaran Al-Quran bahwa itu ucapan Allah. Masarif, apa yang menyampingkan, yang menghalangi dia untuk menerima ajaran Islam? Ketakutan, kekhawatiran, khawatir dijatuhkan, khawatir dijauhi, khawatir dimuzuhi. Hati-hati. Ini perkara-perkara yang betul-betul berpengaruh pada manusia secara umum. Secara umum. Dikatakan tadi oleh Syekhul Islam, ghalib. Kebanyakan manusia seperti itu katanya. Melihat siapa yang kuat, siapa yang lebih unggul. Kalau mengikuti orang yang sedikit, jarang yang berani. Jarang yang berani. Allah Subhanahu wa taala sudah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmata la'im." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian murtad, berpaling dari agama ini, Allah akan gantikan kaum lain yang Allah cinta mereka dan mereka cinta pada Allah, yang mereka saling menyayangi sesama mukmin dan mereka keras tegas terhadap orang kafir, berjihad fi sabilillah. La yakhafuna lawmata la'im. Ini ciri-cirinya. Gambaran generasi yang Allah muliakan adalah orang-orang yang berjihad, berjuang membela al-haq, membela kebenaran dengan tidak takut cercaan orang-orang yang mencerca. La yakhafuna lawmata la'im, tidak takut cercaan siapapun. Silahkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Tidak peduli. Silahkan kalian menggonggong, kami tidak peduli. Al-haq adalah al-haq, kalian puji atau kalian cerca, tetap kebenaran. Qul inna a'udzubikumullah. Ustadz ini berbeda dengan ustadz yang kemarin dulu. Yang saya kenal. Tidak apa-apa kalau kamu yang lihat. Yang kita takut, kita khawatirkan kalau penilaian Allah SWT berubah pada kita. Kita takut. Kita khawatir. Kalau penilaianmu, itu urusan kamu sendiri. Kita tidak peduli. Qul inna a'udzubikumullah. Qala fal kitabul haji. La budda lahu min sayfin yansuruhu wa yahmihi. Maka yang namanya kitabul hadi, kitab yang membimbing, Al-Quran wa sunnah, butuh kekuatan, butuh sayf, butuh pedang. Yang yahmihi, yang melindungi kebenaran tadi. Kalau kita tidak memilikinya, karena kita bukan penguasa, paling tidak kita memiliki kekuatan jiwa, kokoh, tegar, dengan gelombang sebesar apapun, dengan terpaan sekeras apapun, kokoh, tegar. Ini khamilina azakul yang namanya kekuatan. Lihat ucapan Allah Ta'ala. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, wa anzalna ma'humul kitab wal mizan liyakuman nasa bil qisth. Liyakuman nasu bil qisth. Kami telah utus rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Yang mubin, yang menjelaskan. Liyaquman nasa bil qisti. Agar manusia menegakkan keadilan. Wa anzalna al-hajida fihi ba'sun syajid. Dan Allah turunkan besi yang padanya ada kekuatan yang dahsyat. Satu ayat lho itu. Bukan dua ayat, satu ayat bersambung. Apa kaitannya? Bicara rasul-rasul yang diutus, kitab-kitab yang diturunkan, keterangan yang jelas, keadilan, dan diturunkan besi. Apa hubungannya besi dengan dalil-dalil? Kana bin na'azakumullah, jelas gak ada lain kecuali Alkitabul Hadi harus diiringi dengan Saifut Sarim. Kitab yang membimbing ke arah yang lurus dan harus ada kekuatan yang mengiringinya dan membantunya. Tanpa kekuatan yang enggak bisa. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang kita punya dan apa yang kita mampu. Karena kita bukan penguasa, maka kita tidak mampu untuk mengerahkan tentara, untuk kita memberi, itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab mereka, para penguasa. Kamu punya kekuatan. Tegakkanlah keadilan dengan kekuatanmu. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau punya kekuatan, tegakkan keadilan dengan kekuatanmu. Tetapi rakyat, apa yang kita punya adalah kekuatan jiwa kita, diri kita, dan kekuatan hujjah. Barakallahu fikum. Fad-dinul haq la budda fihi min al-kitabil hadi wa sayfun nasir. Kata Syekh Utsman bin Utsaimiyah, maka yang namanya kebenaran harus memiliki dua unsur tadi. Unsur hujjah-hujjah, dalil-dalil, dan juga unsur kekuatan. Yang keenam, minas sawarif yang menyebabkan orang-orang menyimpang dari kebenaran dan susah menerima nasihat adalah hubbul jah wariyasa. Hubbul jah wariyasa. Senang ditokohkan, suka untuk dijadikan sebagai penguasa, pemimpin, pembesar. Hubbur ri'asah, senang untuk ditokohkan. Ini berbahaya. Ini sering menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Contohnya mirip dengan yang tadi. Bagaimana Raja Heraklius menolak kebenaran, padahal sudah yakin apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hak. Khawatir kehilangan kekuasaannya. Demikian pula Walid ibn Mughirah. Kenapa? Yang tadinya dia memuji-muji Al-Quran, bahwa itu ucapan Allah, bukan ucapan manusia, bukan ucapan syair. Tiba-tiba berubah, berbalik, menyatakan itu adalah ucapan manusia biasa, itu ucapan syair. Kenapa? Karena khawatir. Riasahnya jatuh. Khawatir yang tadinya ditokohkan, tidak lagi ditokohkan. Demikian pula ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, talib riasah walau bil batil turdihi al kalimah allati fiha ta'zimuhu wa in kanat batilan wa tudghidhu al kalimah allati fiha dammuhu wa in kanat haqqan. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat hubbur riasah adalah, kata Syekhul Islam, dia dalam keadaan senang dengan ucapan orang-orang yang mengangkat dia, memuji dia, memuliakan dia, walaupun dengan kebatilan, walaupun dengan kebatilan, dia tak peduli. Wah, bangga. Sebaliknya dia jengkel, marah dengan ucapan-ucapan manusia yang menjatuhkan kedudukannya, walaupun dengan kebenaran. Kurang ngajar orang ini, padahal hak. Taib, orang yang seperti ini bagaimana akan diberikan nasihat padanya? Dia tidak akan menerima ucapan-ucapan manusia kecuali yang mengangkat dia, yang menokohkan dia, memuliakan dia, menaikkan pamornya, baru dia bangga, dia suka. Tetapi kalau ada ucapan yang menjatuhkan dia, yang terkesan memojokkan dia atau merendahkan dia atau yang sejenis itu, maka dia tidak suka, marah, benci. Yang tadinya dia berpura-pura lembut, bisa jadi kasar. Kenapa? Jengkel. Saya itu ustaz loh. Saya itu alim. Anak ulama. Ya ikhwan, anak ulama. Kau muslim yang saya hormati. Kasihan. Para masyayikh kibar. Disampaikan ucapan orang-orang yang enggak punya ilmu, katanya engkau dikatakan begini, engkau dikatakan begitu. Ya Syekh, astagfirullah. Astagfirullah. Cuma gitu saja. Atau kalaupun lebih yang diucapkannya dalil, seperti kejadian Syekh Rabi disebut oleh penulis kitab ringkasan, Gunaiman namanya. Gunaiman. Ketika di majlisnya, majlis Gunaiman ini, ada yang menyebut Syekh Rabi, la tadzkur, la tunajjis majalisana bidzikri haula. Jangan ngotori masjid ini dengan menyebutkan syekh-syekh itu. Lihat kalimat yang kurang ajar. La tunajjis majalisana bidzikri haula al-masyayikh. jangan najiskan tempat kita dengan mengucapkan nama-nama orang itu. Ini maksudnya Syekh Rabi dan kawan-kawan. Ketika orang tadi tanya tentang Syekh Rabi, jawabannya kayak gitu, la tu najis majalisana bi dzikrihim. Jangan najiskan majlis ini dengan zikir mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Ketika disampaikan kepada Syekh Rabi, jawabannya astagfirullah. Cuma beristighfar, berzikir dan berkata, anjing dan babi disebut di masjid-masjid dalam bab fikih. Tidak menajiskan tempat. Terus cuma itu aja jawabannya. Anjing dan babi dibahas dalam kitab fikih. Apakah hadis babi begini? Apakah najis air anjing najis dibahas apakah dibahas dalam bidang fikih? Dibahas di masjid-masjid. Tidak menjadikan tempatnya jadi najis. Apakah menyebut kami jadi najis? Terus cuma begitu. Tetapi mereka yang sudah memiliki hubur ri'asah, disampaikan kepadanya, katanya engkau itu majhul. Hah? Saya majhul? Saya itu? Dijawabnya 2 jam. Dan saya dengar semuanya itu. Saya tulisin mas poin per poin. Anak bilang, ini kok aneh. Sampai 2 jam jawabnya. Eman-eman waktu. Kalau memang dia benar-benar ahli ulama, ngapain membela diri sampai sekian panjangnya? Dan biasanya begitulah. Kalau mereka-mereka yang sudah memiliki hubbur riasah, jangan diutik sedikit pun dia akan marah. Kalau yang diganggu singgasananya. Kalau yang diganggu adalah kedudukannya. Katanya engkau salah. Engkau harusnya begini, ternyata mengatakan begitu, padahal dalilnya begini. Siapa bilang? Marah dia besar. Padahal kritikan tadi benar. Padahal kritikan tadi hak. Apa salahnya untuk menyatakan afwan, saya tadi salah, keliru. Bahwa itu adalah perkara yang tidak benar. Yang saya ucapkan tadi, saya cabut ucapan saya dan ayah astagfirullah. Apa sulitnya? Apa beratnya? Tidak menjatuhkan seseorang sesungguhnya. Justru akan menambah kemuliaannya. Berarti ini orang ikhlas. Orang ini berarti bersih, enggak memiliki hubbur riasa, enggak memiliki hubbud duhur. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Apa yang dikatakan oleh para masyayikh, para ulama tentang masalah hubbur riasa sangat banyak. Di antaranya ucapan Abu Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah mencontohkan tentang Yahudi, kenapa dikatakan oleh Allah wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, jangan kalian menjual ayat-ayat ini dengan harga murah. Apa sebabnya dan apa makna menjual-jual ayat? Kata Abu Mudhaffar As-Sam'ani, ذلك أن علماءهم وأحبارهم كانت لهم مأكلة. Yang demikian karena mereka, ulama'nya Yahudi dan Nasrani, ahbar mereka, rahib-rahib mereka, memiliki makalah. Ala agniyaihim wajuhalihim. Memiliki kedudukan, memiliki keuntungan, memiliki makan, keuntungan duniawi dari orang-orang kaya mereka, dan dimuliakan oleh orang-orang fuqara mereka. Fakhafu an tadhhab ma'kalatuhum, maka ulama Yahudi ini, rahib-rahib Yahudi, khawatir akan hilang mata pencahariannya, khawatir akan dijatuhkan kedudukannya, tidak lagi dianggap sebagai kiai. Kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadi makna membeli dengan harga yang murah, menjual ayat-ayat dengan harga yang murah, maknanya engkau tidak mau beriman, kalian tidak mau percaya dengan kebenaran yang kalian sudah tahu, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, hanya karena kalian takut kehilangan rezeki kalian, atau takut kehilangan ma'isyah kalian, takut kalian tidak ditokohkan lagi, tidak lagi berduyun-duyun datang hadiah kepada kamu dari orang-orang kaya, takut ditinggalkan oleh donatur-donatur kalian. Ini yang namanya wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, jangan kalian menjual ayat dengan harga yang murah. Faghayyaru na'tahu. Akhirnya Yahudi karena khawatir kehilangan kedudukannya di masyarakat, khawatir enggak ada yang mengirim-ngirimkan hadiah-hadiah lagi, enggak ada yang ngirim berbagai macam kiriman-kiriman lagi, maka dia merubah sifat nabi yang mereka sudah ketahui dalam kitab Taurat. Wa katamu ismahu, dan sembunyikan pula namanya. Enggak tahu namanya, tapi sebut ke dalam Taurat. Ciri-cirinya begini dan begitu. Tidak sesuai dengan ciri-ciri yang hakiki. Fahadha makna bai'ul ayat bi tsaman al qalil, dan ini adalah makna menjual ayat dengan harga yang murah. Berkata Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu taala anhu, mengisahkan tentang Abu Jahal, kenapa enggak masuk Islam. Disebutkan riwayatnya dalam Miftah dari Sa'adah oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Berkata Miswar Ibn Makhramah radhiyallahu taala anhu kepada Abu Jahal, dan itu adalah paman dari ibunya, khalnya. Ai khal, wahai pamanku, kata Miswar radhiyallahu anhu, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadzib qabla an yaquma maqalatahu allati qalaha, apakah kau pernah menuduh Muhammad dengan dusta sebelum beliau mengucapkan kalimat yang sekarang? Ini sebelum mengucapkan tentang kenabian, apakah pernah menuduhnya berdusta? Qala Abu Jahal, la'anahu Allah, ya ibn akhi, wallahi laqad kana Muhammadan fina wa huwa syabun yud'a al-amin. Wahai anak ponakanku, sungguh demi Allah, Muhammad itu di tengah-tengah kami adalah pemuda yang jujur. Yud'a al-amin, dipanggil dengan al-amin. Ma jarrabna alaihi kadiban qab. Kami enggak pernah mendapati dia berdusta sama sekali. Falamma qattahu syaib lam yakun liyakdiba 'ala Allah. Tetapi ketika sudah dewasa, apakah mungkin kemudian dia berdusta atas nama Allah? Subhanallah. Lihat ikhwan ibn a'azakallah, perhatikan kalimat ini. Menunjukkan kalau Abu Jahal itu sungguhnya yakin Rasulullah SAW itu jujur. Walaupun dalam dakwahnya. Wahai ponakan, dia ini enggak pernah berdusta sejak kecil dan kami kenal. Dia enggak pernah berdusta dan kami enggak mendapat tidak berdusta. Apakah ketika dia sudah tua, sudah putih rambutnya, tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Enggak mungkin, kata Abu Jahal. Maka Miswar bin Makhramah bertanya, "Falima? Kalau begitu kenapa? Ya khal, falima la tattabi'una? Kalau begitu kenapa engkau enggak ngikut? Kalau tahu dia jujur, kenapa engkau enggak ngikut?" Qal, dijawab oleh Abu Jahal, "Yabna akhi, wahai anak ponakanku, tanaza'na nahnu wa banu Hashim." Wahai ponakanku, kami dengan keluarga Bani Hashim selalu bersaing. Kami dan keluarga Bani Hashim selalu bersaing. Tanafasna asyaraf, bersaing kemuliaan. Mereka memberi makan orang-orang haji, kami pun memberi makan orang-orang haji. Mereka melayani minumnya siqayah, kami pun melayani siqayah mereka. Mereka melindungi sekian banyak suku, kami pun memberikan jarah, memberikan perlindungan pada sekian suku. Terus bersaing. Bersaing kemuliaan. Falamma tajassayna ala rukab wa kunna kafar sayrihan. Ketika kami sudah bersaing ketat dan kami seimbang, ketika kami seperti dua kuda yang berpacu, tiba-tiba dari Bani Hashim ada seorang nabi. Apakah kami bisa menandingi? Dari mana kami bisa menandingi? Kalau dia punya nabi, kita enggak punya nabi. Astagfirullah. Ternyata barakallahu fikum, hubbur ri'asah, hubbus syaraf, hubbud zuhur, ini penghalang. Hati-hati. Usikum bitaqwallah. Usikum bitaqwallah. Dan hati-hati dengan yang namanya hubbud zuhur, hubbur ri'asah, senang kalau ditokohkan, senang kalau dijadikan sebagai orang mulia, kemudian berat untuk menerima kebenaran karena takut dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap kalah. Ini bukan kalah-kalahan. Wah, saya ikut pusat itu. Wah, Tak bisa. Ngajinya itu saya dulu sebelum dia. Astagfirullah. Kenapa? Kebenaran Allah takdirkan pada seorang yang dikehendakinya. Kalau ternyata kebenaran daripada dia, mau apa lagi selain menyatakan iya, itu benar. Selesai. Maka dikatakan di akhirnya oleh Abu Jahal dengan kalimat yang sangat mengerikan. Qala falamma tajassayna wa kunna kafarasai rihan qalu minna nabiyun, bahwa kami punya nabi. Famata tudrak hadihi, maka yang ini bagaimana bisa disaingi? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah ucapan Abu Jahal tentang Rasulullah SAW. Dia yakin bahwa dia jujur, Rasulullah jujur. Tapi menentangnya dengan sekeras-kerasnya. Ternyata kena persaingan kemuliaan suku. Padahal sama-sama Quraisy. Hanya pecahannya ini Bani Hashim, ini bukan Bani Hashim. Qul inna a'udzu bikumullah khaira. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salat dzuhur billahi taala jam 2 ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.